hunaka surah, ada gambar ya, kemudian hunaka kalimah, terus di sana ada satu kata syaqqa. Ya, jadi yang digambar itu namanya syaqqa, asyaqqa. Ya. Asyaqqa, apa makna asyaqqa? Naam, apartemen. Taib, asyaqqa, kata asyaqqa ini nanti kita buat sana ja'aluha ala sabilil misal. Kita akan buat seperti contoh. Unzuru wa lahidhu al-misal. Ya. Lahidhu al-misal. Al-misal, uridu musyahadata syaqqati. Ya, uridu musyahadata syaqqati. Taib, maman musyahada? Ya. Ya, melihat-lihat ya, atau menyaksikan gitu. Ya, uridu musyahada, musyahadata. Musyahadata ini isim masdar dari kata kerja syahada, yushahidu musyahadatan. Syahid, musyahidun, musyahad. Ya, jadi musyahad adalah dari isim masdar. Uridu, ya, fi'il wa fa'il, musyahadata, maf'ul bihi mansub. Ya, kemudian asyak wa huwa mudhaf. Ya, dia di isim yang disandarkan kepada mudhafun ilaih. Dari mana kita tahu kalau dia mudhaf? Ya, musyahada, dia tidak beralif lam. Seharusnya kalau tidak beralif lam, dia bertanwin. Tapi di sini tidak bertanwin. Itu artinya dia disandarkan kepada isim setelahnya. Maka jadilah mudhafun ilaih. Ya, jadi uridu musyahadata syaqqati. Ya, jadi musyahadata mudhaf, asyaqqati mudhafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih majrur. Ya. Baik. Kemudian jawabannya, tafaddal hadhihi hiya syaqqatu. Tafaddal hadhihi hiya syaqqatu. Ya. Tafaddal, silakan. Hadhihi hiya syaqqatu. Ini dia apartemennya. Baik, di sini kita mempergunakan isim isyarah lil qarib, isim isyarah yang menunjukkan dekat, hadhihi dan muannas. Ya, kenapa? Karena asyaqqatu adalah muannas. Ya. Jadi hadhihi, demikian pula dengan dhamirnya, kata gantinya hiya, kita pakai hiya. Kenapa hiya? Karena dia adalah muannas. Ya, jadi hadhihi hiya asyaqqatu. Nanti kalau kita ketemu di bawah dengan bendanya yang mudzakkar, maka diganti jadi hadza huwa. Ya. Kalau yang ini muannas, hadhihi ismul isyara lil qarib, jenisnya muannas. Hiya dhamirnya adalah dhamir muannas orang ketiga. Karena kenapa? Syakka adalah muannas. Ya, tapi kalau nanti bendanya diganti jadi muzakkar, maka hadhihi hiya diganti menjadi hadza huwa. Taib, nabda as-sallaja. Naam, tafaddalata. Naam. Nah, muridu musyahadata as-sallajati. Ya, musyahadata as-sallajati. Jadi as-sallaja bukan maf'ulun bihi, yang maf'ulun bihi adalah musyahadata. Asya as-sallajati adalah mudhafun ilaih. Ya, jadi uridu musyahadata as-sallajati. Naam, taib. Naam, hadhihi hiya as-sallajatu. Ya, hadhihi hiya as-sallajatu. Jadi kenapa di situ as-sallajatu? Karena as-sallajatu di situ adalah khabar, ya. Khabar dari mubtada hadhihi, ya. Taib. Jadi marfu, ya. Jadi hadhihi mubtada, kemudian asyaqqatunya adalah khabarnya, ya. Naam. Taib. Nastamir. As-sarir. Taib, ya, uridu musyahadata as-sariri. Jadi bukan as-sarira, ya, karena as-sarira bukan maf'ulun bihinya, objeknya di situ bukan as-sarirnya. Yang objeknya di situ adalah musyahadatanya. Ya, jadi as-sarir tinggal tempat bersandar dari musyahada, ya. Jadi uridu musyahadata as-sariri. Naam, taib. Lanjut. Naam, uridu musyahadatal mir'ati. Naam. Tafaddal. Hadhihi hiya mir'atu. Naam, tafaddal hadhihi hiya al-mir'atu, ya. Ma man al-mir'atu? Cermin. Taib. Lanjut, al-furnu. Uridu musyahadatal furnu. Naam. Hadza huwa al-furnu. Naam, tafadhal, hadha huwa al-furnu. Taib al-akhir, al-arika. Uridu musyahadata al-arika. Naam. Naam, tafadhal, hadhihi hiya al-arikatu. Taib, al-an nantakil ila tadrib as-salis. Ya, tabadal is-su'ala wal-jawaba ma'azaminika kama fil misal. Taib, unzuru ila, naam, ikrai awalan, tadrib as-salis. As-su'ala. Naam, tarjimi. Tabadali su'ala wal jawaba. Mana tabadali? Ma'a zamilika kama fil misal. Ya, ya, tabadali su'ala wal jawab. Saling bergantian bertanya dan jawab, ya, tanya jawab. Ma'a zamilika bersama temanmu kama fil misal. Sebagaimana contoh. Unzuru ila lahidhu ila unzuru wa lahidhu ila asura. Ya. Perhatikan ada kata sitarah, ya, sitaratun. Mana sitaratun? Ya, horden, ya. Sitarah. Kemudian unzuru ila al-misal. Jadi di misal ada mau dibuat kalimat, ya. Mau dibuat sitarah ini nanti mau dibuat kalimat seperti contoh. Madza turid? Ya, madza turid? Uridu sitaratan. Ya. Tapi mana madza turid? Nah, what do you want? Ya, uridu sitaratan. Apa nak uridu sitaratan? Saya mau. Nah, saya mau horden, ya. Jadi sitaratan di sini adalah maf'ulun bihi, ya, objek. Ya, jadi maf'ulun bihi ismun mansubun sitaratan maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Baik, al-an antakil ila as-surah al-ula, ya. Jadi madza turid, ya, jadi nanti antum tasnauna ala sabilil misal, ala sabilil misal. Jadi antum buat seperti contoh. Naam, tafaddalata. Madza turid? Uridu harikatan. La, pakai alif lam. Madza aidi. Naam, madza turid? Uridu arikatan. Nah, uridul arikatan. Ini tanya jawab, jadi berdua, ya. Taib, al-asani furnan. Gantian tanya jawab. Nah, tanya jawab. Ini kan dua, jadi satu bertanya, satu menjawab. Nah, gantian aja nanti. Nah, nah, lanjut. Nah. Madza turid? Uridu sariran. Madza turid? Uridu sitaratan. Naam. Ya, jadi ini at-tadrib as-salis ini. Ini sebenarnya Masya Allah, ya, ini bahasa sehari-hari. Kayak madza turid, ya. Jawabannya juga urid. Ya, jadi nanti kan kita sudah tahu, ya, madza apa, turidu apa yang kau inginkan. Ya, jadi kalau nanya laki-laki madza turidu, kalau nanya perempuan madza turidin. Ya, tinggal diganti. Jawabannya semua uridu. Laki-laki jawab urid, perempuan jawab urid. Nah, tinggal nanti kita hafalkan vocabulary, ya, mufradat, kosakata, tinggal kita perbanyak kosakata. Jadi kalau misalnya ada yang nanya ke kita madza turid, ya kita jawab sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Uridu baitan, uridu sayyaratan, ya, uridu baban, uridu apa namanya? Malabis, ya. Uridu ka'san, uridu mil'akatan, uridu dan seterusnya. Uridu misbahan, ya, uridu mirwahatan, uridu mukayyaf, jawal dan seterusnya. Jadi kita tinggal perbanyak mufradatnya saja, ya. Dan insyaallah ini sudah ini aplikatif, ya. Artinya sudah bisa langsung dipraktikkan dalam keseharian kita karena ini adalah bahasa sehari-hari, ya. Taib, alan nantakil ila tadrib ar-rabi. Hati jumalan kama fil misal. Naam, ikra'i faika. Tarjimi. Hati, naam. Mau na hati? Naam, datangkan jumalan. Naam, jumalan jamak dari jumlatan. Ya, jadi datangkan kalimat-kalimat kama fil misal. Naam, sebagaimana contoh. Naam, lahidhu unzuru ila al-misal. Ya, unzuru ila as-surah. Coba lihat gambar, itu tahta surah di bawah gambar ada kata ad-daurul khamis. Ya, ad-daur al-khamis. Kemudian ada khamsu ghurafin. Ya, kemudian ada khamsu ghurafin. Ma mana ad-daurul khamis? Hah? Lantai kelima. Naam, lantai kelima. Ya. Kalau khamsu ghurafin? Naam, lima ruangan. Ya. Jadi perhatikan ya, khamsu ghurafin di sini adat dan ma'dud. Ya, adat dan ma'dud. Ghuraf mu'annas. Ya, ghuraf mu'annas dari mufrad ghurfa. Maka karena dia mu'annas, maka adatnya harus apa? Mudzakkar. Jadi khamsu ghurafin, ya. Baik, jadi dua kata-kata ini yang ada di bawah gambar ini kita akan buat seperti contoh ya. Al-misal, unzuru ilal misal. Ya. Askunu fi hayyil jami'ati. Askunu fi hayyil jami'ati. Maman askunu? Ya, saya tinggal atau saya menetap fi hayyil jami'ati. Di mana? Naam, ya, di daerah atau di lokasi atau di sekitar kampus ya. Askunu fi syaqqatin jamilatin. Ya, askunu fi syaqqatin jamilatin. Apa artinya? Saya tinggal naam di sebuah apartemen yang bagus. Di sini syaqqatin jamilatin nakirah, ya. Tidak definitif. Ya, jadi tidak tertentu apartemennya, makanya tidak pakai alif lam kan? Dia tidak mengatakan askunu fi syaqqati al-jamilati, enggak. Tapi dia mengatakan askunu fi syaqqatin jamilatin. Ini menunjukkan keumuman. Artinya tidak definitif. Jadi saya tinggal di sebuah apartemen yang bagus. Ya. Baik, asyaqqatu fid dawril khamis. Ya. Asyaqqatu fid dawril khamis. Nah, baru di sini dia jelaskan dengan pakai alif lam. Ya, dan jadilah dia isim mubtada di situ asyaqqatu. Ya, dia katakan asyaqqatu, ya, apartemen tersebut. Nah, sudah definitif kan? Pakai alif lam sudah ma'rifah. Ya, jadi asyaqqatu apartemen tersebut fid dawril khamis. Ya, jadi fid dawril khamis ini mubtada-nya, khabarnya di sini. Fid dawril khamis ya, syibhul jumlah jar wa majrur. Jadi asyaqqatu mubtada, ya, kemudian fid dawril khamis khabarnya, ya. Jadi fid dawr pada lantai al-khamis yang ke 5. Ya, fi syaqqati khamsu ghurafin. Ya, fi syaqqati khamsu ghurafin. Di apartemen tersebut ya khamsu ghurafin. Ya. Jadi di apartemen tersebut khamsu ghurafin, ya. Baik. Al-an nantakil ila as-surah al-ula. Ya, taib. Tafaddalata. Ya, satu orang, satu orang, satu. Naam, ini enggak gantian ya. Bukan gantian, naam. Naam. Sekarang ad-dawru rabi' arba'u ghuraf. Jadi yang mau diganti daurnya, lantainya sama adat-adatnya. Ya, jumlah adadul ghurfa. Ya, jumlah kamar, naam. Naam. Naam. Naam. Naam. Baik, sekarang ad-daur as-salis salasu ghurafin. Naam. Askunu fi hayyin jami'ati. Askunu fi syaqqati jamilati. Asyaqqatu fi ad-dawri as-salis. Naam. Fi syaqqati salasu ghurafin. Ya, di situ marfu ya, salasu ghurafin. Jadi di situ isim marfu. Jadi fi syaqqati khamsu ghurafin, ya. Taib, al-an al-an nantakil ila as-salisah. Naam, tafaddali. Naam. Fi syaqqati salisu ghurafin. Situ. Naam, situ ghurafin. Naam, taib. Al-akhir. Asgunu fihaya jami'ati. Jami'ati. Jimnya panjang. Jami'ati. Asgunu fihsyakati jami'ati. Fi syakatin jamilatin. Fi syakatin jamilatin. Naam. Asyakatu fi dauril sabi'. Fi dauril sabi'. Fi dauril sabi'. Sabi', naam. Fi dauril sabi'. Fi syakati sabi'. Naam, sahih. Sabi'u. Sabi'u murafin. Murafin, ya. Baik, perhatikan di sini ya. Taib, apa perbedaannya ini? Apa perbedaannya? Yang pertama khamsu ghurafin. Ini artinya apa? Lima ruangan. Ya. Kalau al-ghuraful arba'ah, ya, ruangan yang enggak, ruangan yang empat, ya, ruang beda kan, ruangan yang empat. Kalau al-ghurfatul rabi'ah, ruangan yang keempat. Ya. Tahu enggak perbedaannya? Ya. Beda kan antara beda kan al-ghurfatul arba'ah dengan al-ghurfatul rabi'ah? Beda kan? Ya. Kalau ruangan yang keempat, ada ruangan yang empat, ada empat ruangan, 1, 2, 3, 4. Nah, itu ruangan yang empat. Paham? Tapi kalau al-ghurfatur rabi'ah, ini urutan. Ya, kalau yang ini urutan. Apa bedanya sama ini? Ya, sebentar. Ini angka. Ini adat, ini ma'dud, ya. Ini urutan kalau yang ini. Ya. Taib, lima ruangan, ya, lima ruangan, ya, ada berapa ruangan di sini, ada lima ruangan, ya. Al-ghurfatul arba ruangan-ruangan yang empat, jadi satu, dua, tiga, empat. Tapi kalau al-ghurfa turabiyah yang keempat cuma satu yang disebutkan, tapi urutan. Kalau ini disebutkan lima, ya kalau ini menjelaskan apa namanya ruangan-ruangan yang empat, ya. Baik, jadi itu harus difahami perbedaannya, ya. Sebentar. Baik, sama misalnya contohnya, ini contoh lain ya. Mufradnya dulu ya, hadis. Ya, ini mufradnya ya. Baik, kemudian karena ini mufrad, maka adatnya apa? Karena ini muzakkar, ini muzakkar atau muannas? Muzakkar. Maka di sini adatnya gimana? Hamsu atau hamsatu? Hamsatu. Ya, hamsatu. Apa jamaknya hadis? Ahadisu, ya, ahadisu. Ini jamaknya. Kenapa tidak bertanwin? Kenapa tidak bertanwin? Ini yang seharusnya bertanwin karena tidak pakai alif lam. Karena dia isim ghairu munsharif atau mamnu' minas sharaf. Ya, ismun. Ismun ghairu, ismun ghairu munsharif, ya. Jadi kalau ada bentuknya seperti ini, wazannya afa'ilu. Perhatikan ya, afa'ilu, maka ini salah satu apa? Isim ghairu munsharif. Perhatikan ya, ini salah satu isim ghairu munsharif yang tidak bertanwin. Ya. Contohnya lagi misalnya yang lain, afa'ilu itu mawatinu. Ya. Mawatinu, jamak dari mautin. Ya. Peperangan mawatinu, itu enggak pakai alif lam. Ya, intinya kalau ada wazannya seperti ini, afa'ilu, ya, maka ini ghairu munsharif, tidak boleh bertanwin, ya. Baik, maka di sini apa? Khamsatu ahadisa. Ya. Kenapa hadisa di sini? Kenapa bukan ahadisin? Padahal dia mudhafun ilai. Ya, tetap di sini apa hukumnya? Hukum majrur. Ya, di sini tetap hukumnya hukum majrur. Akan tetapi karena dia ismun ghairu munsharif, maka alamat kasrahnya itu alamat jarnya dengan apa? Fathah. Niabatan anil kasrah. Penggantinya apa? Penggantinya kasrah karena dia ismun ghairu munsharif. Maka kita katakan di sini khamsatu ahaditsa. Ya. Kemudian al-ahadithu al-khamsatu. Kemudian al-hadis Al-Khamis. Baik, apa perbedaannya? Kalau ini tadi apa? Kalau ini gimana? Artinya apa? Nah, ini 5 hadis ya. Jadi bilangannya ya. 5 hadis. Ya. Baik, kalau ini hadis-hadis yang 65. Hadis-hadis yang 5. Kalau ini enam, kalau ini hadis yang 5. Hadis yang 5 ya. Nah, itu perbedaannya. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Sekarang kita nantakil ila at-tadrib al-khamis. Naam, ikra'i. Naam, tarjimi. Naam, at-tadrib al-khamis taba dalil hiwara. Saling bergantian bercakap-cakap ma'azami lika bersama temanmu kama fil misal sebagaimana contoh di bawah ini. Taib unzuru ila al misal ya wanzuru ila surah ya, di sana ada satu kata syakka tahta surah, di bawah gambar itu ada kata syakkatun ya. Nah, syakkatun ini nanti yang mau diganti ya, mau diganti sesuai dengan gambarnya. Taib unzuru ila al misal. Al misal uridu syakkatan min fadlik ya. Uridu syakkatan min fadlik. Taib, ma mana uridu syakkatan? Naam. Menginginkan apa? Apartemen. Min fadlik? Min fadlik? Ya. Min fadlik jika apa kemarin? Nah, ya, terjemahannya kemarin min fadlik jika Anda berkenan, ya. Taib, ladaina syakkatun jamilatun. Ma mana ladaina syakkatun jamilatun? Kami mempunyai apartemen yang bagus ya. Uridu musyahadata syaqqati, saya mau melihat ya, jadi apartemennya atau apartemen tersebut. Nah, syaqqa di sini kan pakai alif lam, maka dia definitif. Jadi uridu musyahadata syaqqa, jadi saya mau melihat apartemen tersebut atau saya mau melihat apartemennya gitu, nanti biasanya kan gitu ya. Baik, kemudian hadhihi hiya asyaqqatu. Nah, ini dia apartemennya. Ya, hadhihi syaqqatun jamilatun. Ini adalah sebuah apartemen yang bagus, ya. Jadi di sini semua di unzuru ila suwar, coba lihat gambar-gambar. Ya, ini semuanya muannas. Berarti di sini tidak hadhihi ya tidak diganti. Demikian pula nanti isim isyara yang di bawah itu hadhihi tidak diganti. Semua tetap muannas. Ya, karena bendanya semuanya juga muannas. Taib. Naam, tafaddalata. Ya, berdua ya. Satu biru, satu yang hijau ya. Naam. Sekarang salah aja. Naam, tafaddalata. Uridu salajata min fadlik. Ladaina salajatun jamilatun. Uridu musyahadata salajata. Salajati. Naam, musyahadata salajati. Naam. Naam, hadhihi sallajatun jamilatun. Taib, sekarang arika. Uridu arikatan min fadlik. Ladaina arikatu jamilatun. Naam. Uridu musyahadata arikatan. Arikatun. Hadhihi hiya arikatu. Hadhihi hiya arikatu, naam. Hadhihi arikatun jamilatun. Taib. Lanjut. Arika. Jadi hati-hati. Hati-hati kalau ngasih nama anak ya. Jangan karena Arab, bahasa Arab ada yang ngasih nama anaknya Arika. Ya, Arika kalau dalam bahasa Arab itu sofa kan. Jadi hati-hati. Ya, jadi jangan mentang-mentang oh nama Arab gitu, ya. Jangan mentang-mentang nama Arab wah dikasih nama Arika. Ya. Arika akhirnya Akhirnya nama anak perempuannya namanya Arika Sofa, ya. Sama gitu, mentang-mentang lagu Arab, ya, di setel di bulan Ramadan, ya, ternyata lagu cinta-cintaan. Ya, itulah, jahil, ya. Nggak paham bahasa Arab, ya. Mentang-mentang bulan Ramadan, akhirnya setel lagu Arab, ternyata lagu Arab itu adalah lagu apa? Lagu cinta-cintaan, lagu lebay, ya. Dan lebih parah lagi penyanyinya adalah non-Islam, ya. Jadi waliyadzu billahi min dzalik, ya. Orang juga sambil dengerin lagu amin amin gitu, ya, padahal ternyata itu adalah lagu cinta-cintaan, ya. Makanya perlu belajar bahasa Arab gitu loh, ya. Perlu belajar bahasa Arab, ya. Karena jangan sampai orang nyebutin Abu Jahal dalam bahasa Arab, kita sudah amin amin aja, ya. Sama banyak orang yang ngasih nama anaknya keren-kerenan gitu, oh bahasa Arab, ternyata artinya waliyadzubillah, ya. Ada orang ngasih nama anaknya Zurni Laila, ya. Zurni Laila, oh keren kan bahasa Arab kan, Zurni Laila. Tahu artinya apa Zurni Laila? Zurni itu kunjungi aku, Laila pada malam hari, ya. Jadi samperin aku pada malam hari, ya. Zurni Laila, ya, keren kan? Oh Zurni Laila, oh keren namanya bahasa Arab. Ternyata artinya Zurni Laila samperin aku di malam hari. Subhanallah, ya. Ya kalau misalnya kayak Arini Syahida, itu bagus, masya Allah. Maksudnya Arini Syahida, perlihatkan kepada aku kesyahidan gitu kan? Atau Arini Musyahada gitu, ya. Arini Syahida, ya. Tapi kalau Zurni Laila, ya, Subhanallah, ya. Taib. Jadi apa itu pentingnya belajar bahasa Arab, ya. Kayak ada kalau nggak salah ada beberapa apa-apa yang lagi viral itu ada kasus, ya. Seorang bidu wanita menyanyikan lagu Arab, ya, karena bulan Ramadan gitu kan, seperti itu. Akhirnya dia di sebuah acara religi mungkin, ya. Ya acara Ramadan religi, ya. Tentang bahasa Arab gitu kan. Ternyata itu adalah lagu seperti lagu jahiliyah. Ternyata itu adalah lagu cinta-cintaan, ya. Dan bahasa yang dipakai itu bahasa hancur, bahasa prokem, bukan bahasa fusa, bahasa amia. Ya, bahasa amia. Ya lebih kepada apa namanya? Kalau nggak salah lahjah Mesir, ya, seperti itu. Ya. Taib, jadi di sini pentingnya kita belajar bahasa Arab. Taib, ini selesai belum? Udah ya. Sekarang nantaki lila at-tadrib as-sadis alif. Hajib, naam. Ikra'i, Faika. Naam, tarjimi. Al-as'ila itu jamak dari apa? Ya. Su'alun jamaknya apa? As'ilatun. Ya. As'ilatun. As'ilatun ini apa? Question. Ya. Ya. Kalau as'ila ya money question gitu, ya. Begitu kira-kira. Taib, ajib anil as'ilati taliyah. Jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan at-taliyah sama dengan al-atiyah, ya, itu sama artinya. At-taliyah sama dengan al-atiyah. Itu at-taliyah sinonimnya muradifnya al-atiyah. Ya, jadi jawablah pertanyaan di bawah ini. Ada orang enggak di dalam? Taib. Ajib al-awwal. Naam, tafaddali. Aina taskunu? Naam. Terserah jawabnya apa aja. Askunu fil baiti atau fi baitin? Ya, dua-duanya bisa, tergantung kita maksudnya apa gitu. Ya. Dua bisa pakai nakirah, bisa pakai ma'rifah, bisa tidak beralif lam, bisa beralif lam, tergantung maksudnya apa. Kalau kita mau katakan saya tinggal di sebuah rumah, ya jangan pakai alif lam. Askunu fi baitin. Ya, askunu fi baitin. Taib, lanjut. Naam, ya. Jadi hal taskunu fi syakkatin la askunu fi baitin. Apakah engkau tinggal di sebuah rumah? Tidak, saya tinggal di sebuah afwan. Apakah engkau tinggal di sebuah apartemen? Tidak, saya tinggal di sebuah rumah. Taib, as-salis. Hal taskunu fi baitin. Naam, taskunu fi baitin. Ya, hal taskunu fi baitin. Naam askunu fi baitin. Apakah engkau tinggal di sebuah rumah? Ya, naam, ya, saya tinggal di sebuah rumah. Taib. Naam, tarjim. Berapa nomor? Jawabannya 9. Nomor 9. Taib, al-khamis. Naam, marak musyakkatik. Berapa nomor apartemenmu? Ya, khamsa, ya, 5. Taib, lanjut. Naam, ya, itu jawaban simpelnya ya. Kam ghurfatan fi baitik, ada berapa kamar di rumahmu ya? Bisa langsung kita jawab khamsu ghurafin. Itu ikhtisar namanya. Jawaban singkatnya. Tapi kalau mau jawaban komplitnya ya, fi baiti khamsu ghurafin. Baik, lanjut. Naam, kam ghurfatan fi syaqqatik, berapa kamar atau berapa ruangan di apartemenmu? Arba'u ghurafin, ya, itu ikhtisarnya, simpelnya. Tapi kalau mau jawaban lengkapnya, fi syaqqati arba'u ghurafin. Tayyib, al-akhir. Fi ayyi daurin asyaqqa? Fi dauril khamis. Jadi asalnya sebenarnya di situ asyaqqatu fi ayyi daurin. Ya, jadi boleh kita katakan asyaqqatu fi ayyi daurin ya. Karena asyaqqa ini adalah mubtada di sini dikebelakangkan, tapi ini boleh dikedepankan karena dia memakai alif lam ma'rifah, maka boleh dikedepankan. Jadi boleh asyaqqatu fi ayyi daurin atau fi ayyi daurin asyaqqa ya. Insyaallah dua-duanya boleh. Ya, jadi boleh dikebelakangkan mubtada-nya, boleh dikedepankan khabarnya, ya. Baik, intahaina minat tadrib as-sadis. Al-an nantaqil ila al-qira'at. Al-qira'ati, ya. Kalau tadi al-kalam, sekarang al-qira'ah. Apa artinya al-qira'ah? Bacaan. Asal katanya dari mana? Qira'ah. Naam, qira'ah yaqra'u qira'atan, ya. Qara'a ini fi'il mu'tal apa sahih? Ya, fi'il? Fi'il sahih. Ya. Yang mana hamzanya itu di akhir. Ya. Huruf hamzanya itu di akhir. Karena ada yang di awal, ya, kemudian ada yang di akhir. Ya. Taib. Sekarang kita masuk ke al-qira'ah. Ya, at-tadrib al-awwal. Naam. Ikra'i. Langsung dibaca sekalian terjemahin. Nam wakra pelajaran pertama, lihatlah dan dengarlah dan bacalah. Nam baitun enggak boleh dibaca. Jadi asalnya isim itu marfu, ya, marfu. Asalnya marfu, kecuali kalau sebelumnya ada yang membuat dia tidak marfu, ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, kalimat kata baitun nggak boleh dibaca baitin atau baitan, ya, karena dia marfu. Asalnya isim itu marfu, kecuali kalau nanti ada yang masuk di isim tersebut yang mempengaruhi kedudukannya atau harakatnya, seperti baitun fi baitin, ya. Kemudian ishtara itu baitan, nah, baru berubah. Tapi kalau seperti ini nggak boleh, asalnya marfu. Jadi baitun, nggak boleh dibaca baitin atau apalagi baitan. Naam, silakan. Sebuah rumah. Sebuah ruangan. Naam. Naam. Tempat tidur. Kita rotun korden. Hari katun sebuah sofa. Taib. Sejadah itu apa? Karpet. Naam. Sejadah. Nah, ya sudah jadi bahasa Indonesia. Naam. Gurfatun naum. La, tidak pakai alif lam. Gurfatun naumin. Apa bedanya gurfatun naumi dengan gurfatun naumin? Ya, apa bedanya ghurfatun naumi dengan ghurfatun naumin? Ya, kalau ghurfatun naumin itu umum, tidak definitif. Ya, sebuah ruangan tempat tidur. Sebuah ruangan tidur, ya. Tapi kalau naumnya dipakaikan alif lam, ya, jadi tertentu ghurfatun naum. Ya, jadi ruangan apa namanya? Ruangan tempat tidur tersebut artinya sudah tertentu, ya. Jadi definitif ma'rifah, ya. Jadi situ bedanya. Baik, lanjut. Duduk tamu atau ruang tamu. Baik, ya. Ala nantakil ila at-tadrib as-sani. Nah, mikrai. At-tadrib as-sani. Jalbain atur di kalimata ini. Mutato. Mutato di kota ini. Tarjimi. Hubungkan. Hubungkan. Baina kulli. Apa artinya baina? Between. Diantara. Ha. Kulli semua. Setiap dua kalimat. Bukan terjemahannya setiap dua kalimat, tapi setiap dua kata. Enam. Terus mutatawabi kata ini yang apa? Ya. Jadi di sini kalimata ini mutatawabi katain. Di sini kalau bahasa Inggrisnya itu the same words. Apa ini? Sama. Kamu kalau bahasa Inggris kok cepat sih? Ya. Jadi sil baina kulli kalimata ini mutatawabi kata ini. Jadi hubungkan antara setiap dua kata yang sama. Ya, baik, silakan. Ya, kalau yang satu kan angka. Terus kalau yang satu lagi huruf. Jadi langsung hubungkan aja. Misalnya contoh nomor 7 asasun, ya, nomor 7 asasun ke jim. Asasun naam, silakan. Dari al-awal, naam. Dari awal ke dal. Naam, ke? Dan. Baca, naam. Awal, naam. Ke dal, naam. Naam, sani. Sani, kastun. Wilayah. Naam, bisurah, harus cepat, naam. Taib, asalis. Hayyun. Salis, hayyun. Kedha, hayyun. Zai. Baik, Arabi. Wow. Naam. Baik. Salajatun. Hamzah, salajatun. Ha, salajatun. Apa? Ha, naam. Baik. As-sadis, yang keenam. Rokmun. Alif, rokmun. Baik. Sab'ah, asas. Asas, jim, asas. Baik, al-akhir. La ke ba ya. Taib intahaina min at-tadrib as-sani ya. Insyaallah masih ada waktu. Mudah-mudahan bisa selesai sampai at-tadrib al-khamis. Taib bisurah at-tadrib as-salis. At-tadrib as-salis. Iqra thumma dur alamat. Alamata khata'in. Bijani bil kalimatil mukhtalifati. Baik, mama nak ikra. Summa da alamata khata'in. Lalu taruh tanda silang. Silang. Bijani bil kalima. Di antara kata. Di samping. Kata. Ya. Bijani itu beside. Ya, al kalimatil mukhtalifa. Yang beda. Ya, kata yang berbeda. Ya, jadi al mukhtalifa yang berbeda. Isim fa'il. Ya, dari kata ikhtalafa, yakhtalifu, ikhtilaf. Ikhtalif. Mukhtalif ya. Di sini pakai ta marbuta muhtal mukhtalifatu al mukhtalifati. Di sini pakai ta marbuta. Kenapa pakai ta marbuta? Karena dia sifat dari al kalimah. Al kalimati. Al kalimati kan muannas. Ya. Pakai muannas kan? Nah, maka al mukhtalifati juga harus muannas karena dia sifat dari mausuf al kalimah. Ya, artinya kalimat yang atau kata yang berbeda. Ya. Tapi kalau misalnya mudzakkar di situ al-qalam al-mukhtalifi ya. Jadi al-kalami al-mukhtalifi ya seperti itu. Jadi kenapa ditambahkan ta marbuta karena dia mausufnya adalah muannas ya. Jadi bijani bil kalimatil mukhtalifati fi kulli majmu'atin. Mana fi kulli majmu'ah? Pada setiap Ya, enggak. Setiap kotak ya, kita terjemahkan kotak di sini karena ini ada kotakan ya. Taib, perhatikan ada 4 ya, 1 2 3 4. Ya, taib ikra'i. Gurufun, gurufatun, gurufun. Ba. Ba ya. Jadi dia apa kata yang berbeda. Apa bedanya gurufun dengan gurufatun? Gurufun mudzakkar. La. Gurufun jamak, ghurfatun mufrad ya. Jadi kalau ghurafun itu banyak ruangan, kalau ghurfatun satu ruangan ya. Taib, itu bedanya ya. Jadi perbedaannya di situ. Taib, Sani. Jamilun, jamilun, jamilatun. Naam, jim ya. Apa bedanya jamilun dengan jamilatun? Nah, muzakkar dan muannas ya. Jamilun muzakkar, sifat muzakkar. Kalau jamilatun sifat juga tapi muannas ya, dan nanti penggunaannya sesuai apa, apa ini sesuai dengan apa penggunaannya sesuai dengan apa namanya sesuai dengan yang kita maksudkan ya. Taib, asalis. Uridu, uridu, turidu, jim, turidu. Naam, apa bedanya uridu dengan turidu? Kalau uridu untuk anak. Orang pertama, turidu. Turidu untuk kedua. Naam, orang kedua ya. Atau bisa juga untuk orang ketiga muannas ya. Taib, al-akhir. Maqorun, al-maqoru, al-maqoru. Naam. Naam, alif. Apa bedanya matorun dengan al-maqoru, al-maqoru? Matorun itu bandara, al-maqoru itu hutan. Sama. Perhatikan, perhatikan ya. Apa bedanya? Alif lamnya. Ya, satu tidak beralif lam, satu beralif lam. Kalau tidak beralif lam namanya apa? Isim apa? Isim nakirah. Kalau beralif lam namanya apa? Ma'rifah ya, seperti itu. Jadi mator ya, matorun itu hujan, hujannya umum ya. Tapi kalau al mator ya itu pakai alif lam namanya isim ma'rifah ya. Taib, anna nantakil ila tadrib ar-rabi. Ya. Nah, mikra'i. Alamata, alamata maf'ulun bihi. Alamata khata'in, khata'in. Mudafun ilai. Ajanibil jumlatil muhtalifati Nam, terjemi. Pelajaran keempat. Tadrib, tadrib, bukan pelajaran. Nah, mana tadrib? Latihan. Latihan yang keempat, keempat. Bacalan, lalu taruh tanda silang. Di janibil jumlah. Di samping kalimat, kalimat. Di samping kalimat, kalimat. Lah, bukan kalimat, kalimat. Ini mufrad. Di samping kalimat. Yang berbeda di setiap kotak. Taib, ya. Apa bedanya tadi yang pertak yang tiga dan tadrib tiga dan empat ini? Kalian tadrib tiga apa? Kalima. Kalau ini apa? Jumlah ya. Jadi kalau yang di atas kata, kalau yang di bawah apa? Kalimat ya. Taib, ikra'i. Hadhihi syaqqatun jamilatun. Naam. Hadhihi syaqqatun jamilatun. Naam. Alif. Alif ya. Apa bedanya hadhihi syaqqatun jamilatun dengan hadhihi syaqqatu jamilatun? Ya ya. Jadi kalau hadhihi syaqqatun jamilatun ya. Kalau hadhihi asyaqqatu jamilatun ya, seperti itu. Nah, yang satu pakai alif lam, tidak pakai alif lam. Nah, kira yang satu ma'rifah. Baik, lanjut. Al-matbah. Al-matbahu fid-dawri tsani. Al-matbahu fid-dawri tsani. Al-matbahu fid-dawri tsalits. Baik. Jim. Apa bedanya fiddawri tsani dan fiddawri tsalits? Ya, kalau yang alif sama ba lantai 2. Kalau yang jim lantai 3. Baik, al-akhir as-tsalits. Ma'rufu baitika. Ma'rufu baitika. Baik. Ba, apa bedanya ma'rufu baitika dengan ma'rufu baitiki? Kalau baitika untuk apa? Untuk laki-laki. Baitiki untuk perempuan ya. Jadi di situ bedanya, dhamir muttasilnya ya. itu damir mutasil di belakang namanya kaf, ya ada ka, ada ki. Kalau ka damir mutasil, ki juga damir mutasil, tapi yang satu yang di atas peruntukannya untuk laki-laki, kalau yang di bawah peruntukannya untuk perempuan, ya lahir. Dan kita rotan fil ghurfati. Dan saja datang fil ghurfati. Baik, alif ya. Apa bedanya sitara dengan sajadah? Apa artinya sitara? Sajadah? Ya, sudah jadi bahasa Indonesia. Taib. Al-an nantaki lila tadrib al-khamis. Ya. Taib. Tafadali, ikra'i. Al-tadrib al-khamis, unudur wasami wakro. Latihan yang kelima, lihatlah dan dengarlah dan bacalah. Taib. As-kunuti baikin. Tarjimi. Enam. Asmuti syakotin, aku tinggal di sebuah apartemen. Enam. Di syakoti salat. Fi syakati, koma. Fi syakati. Salah satu ukurafin. Bukan salah satu. Enam. Salah satu ukurafin. Taib, lanjut. Asyakatu fiddauri. Asyakatu fiddauri awal. Enam, tarjimi. Naam. Uridu musyahadat al-asas. Aku ingin melihat asas. Mana asas? Meja, kursi, lemari. Naam. Uridu musyahadat al-matbahi. Aku ingin melihat dapur. Naam, taib. Sekarang at-tadrib as-sadis ya. Ini terakhir ya. Taib. Ikra'i. Nama tarjama. Latihan keenam, lihatlah dan dengarlah dan bacalah. Enam. Ikra'i Ahmadu. Ahmadu yasmu fi syaqqatin jamilah. Enam. Kifi, berhenti dulu. Tarjimi awalan. Ahmad tinggal di sebuah apartemen yang bagus. Enam. Istamirri. Asyaqqatu fi hayyil matari. Apartemen itu di sekitar bandara. Naam. Asyakotu fitdauri salis. Apartemen itu di lantai 3. Naam. Asyakoti homsugurofin. Di apartemen itu ada 5 ruangan. Naam. Di gurufin naumi sariyah. Di ruang tidur ada tempat tidur. Naam. Di gurufin dulu si arikatun. Di ruang duduk ada sofa. Naam. Hilmat bagi murnun. Di dapur ada pemanas. Baik. Ya, jadi sebelum kita jawab sekali lagi saya bacakan ya. At-tadrib as-sadis. Ya. At-tadrib as-sadis, latihan yang ke-6. Unzur, lihatlah, wastami' dan dengarkan, simak ya, waqra dan bacalah. Ahmadu yaskunu fi syaqqatin jamilatin. Ahmad ya tinggal di sebuah apartemen yang bagus. Asyaqqatu fi hayyil matar. Ya, jadi apartemen tersebut ya berada di lingkungan bandara atau di sekitar bandara. Asyaqqatu fid dawri tsalits. Ya, jadi apartemen tersebut ya terletak di lantai ketiga. Fi syaqqati khamsu ghurafin. Ya, di apartemen itu ada 5 kamar, ada 5 ruangan. Fi ghurfatin naumi sarirun. Ya, di kamar tidur ada sebuah tempat tidur. Fi ghurfatil julusi arikatun, ya, di tempat, di ruang tamu ada sebuah sofa. Fil matbahi furnun, ya, di dapur ada sebuah kompor. Fil hammami miratun, di dalam kamar mandi ada sebuah kaca, ya, ada sebuah cermin. Taib, sekarang ajib, jawablah. Naam, ikra'i. Naam, yaskunu fi syaqqatin. Taib, asani. Yaskunu fi hayyil matar. Naam, yaskunu fi hayyil matar. Asyaqqatu fi dawri al-khamis. Halisyaqqatu fi dawri al-khamis. La, asyaqqatu fi dawri al-rabi. Naam. Tambur fatan fi syaqqo. Fi syaqqo. Khamsu hurufin. Naam. Aina al-furnu. Dilmatbah. Naam. Naam. Naam. Naam, ahsanti, barakallahu fiik. Taib, intahayna minat tadribat, ya. Wa insyaallah sanastamir gadan, ya. Gadan insyaallah sanadkhul ila al-wahda ar-rabi'ah. Ya, besok insyaallah kita sudah akan memasuki al-wahda ar-rabi'ah, bagian yang keempat, ya. Halaman 83, ya. Halaman 82, ya. Al-hayatul yaumiyah, kita akan masuk judulnya al-hayatul yaumiyah, ya. Al-hayatul yaumiyah. Jadi alhamdulillah ini kita sudah lewat, sudah separuh, ya. Sudah separuh, ya. Dan kita akan memasuki al-hayatul yaumiyah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya Allah taala alam bisawab, kurangnya mohon dimaafkan. Yang kurang itu dari murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allahu wa iyyakum, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.